bagaimana menjaga Allah. Dan kenapa harus menjaga Allah? Karena kita makhluk yang lemah. Kita ini tidak bisa jaga diri kita sendiri. Subhanallah, salah makan, murung. Salah ngangkat barang, kecepit urat sarafnya. Bayangkan orang yang kekar, dikasih sakit gigi sama Allah, melungker sama Allah. Aduh, aduh. Kau gak malu badanmu gede, bilang aduh, aduh. Mengatakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, jemaah. Antum kalau lihat penciptaan manusia dengan penciptaan ayam aja atau sapi, manusia itu makhluk paling sempurna, tapi manusia lemah. Sapi baru lahir langsung bisa jalan, dia cari susu sendiri. Antum nggak bisa apa-apa, lahir nggak bisa apa-apa. Kalau ditinggalkan mati. Tapi sapi masih bisa jalan. Makanya kenapa umumnya ada anak yang dibuang di sungai? Mati akhirnya. Tapi coba anak ayam dibuang. Tahun depan datang, dia datang lagi. Masya Allah. Masih hidup dia. Nah. Adapun kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka apa yang kau sombongkan? Kita butuh penjagaan dari Allah SWT. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah dikasih nasihat sama Rasulullah. Bapak-bapak mudah-mudahan juga pernah mendengar nasihat ini dari orang tuanya. Karena pesan terindah dari orang tua kepada anaknya adalah ini nih, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada sepupunya, misanannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau berkata, jamaah ana minta izin ya, soalnya ana ngerasa panas, ana mau buka jaket ana. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku berada di balik Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai bocah. Masih kecil Abdullah bin Abbas, mungkin 10 tahun lebih atau kurang, kecil. Tapi lihat apa yang ditanamkan kepada bocah cilik ini. Beliau mengatakan, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, minta sama Allah. Ini tadi kita ingatkan di kajian pagi. Orang tua itu tanamkan di diri anaknya. Nak, kau kalau butuh sesuatu, ngomong sama bapak. Jangan. Nak, kalau kau butuh sesuatu, ngomong sama Allah. Minta sama Allah. Ini Nabi mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan kepada tu bocah, kalau kau butuh sesuatu, kabarin aku. Enggak. Kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Nih, iman dengan takdir Allah. Iman dengan kebesaran Allah. Wa'lam dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalau seluruh umat berkumpul bukan hanya penduduk Qatar dengan Indonesia, tapi seluruh umat manusia ingin memberikan manfaat kepadamu. Ini orang seharusnya di PHK umpamanya. Satu Qatar berusaha supaya orang ini tidak di PHK, tapi kalau Allah tentukan di PHK, dia tetap di PHK. Enggak ada yang bisa bantuin dia, enggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia, kecuali sesuatu yang sudah Allah berikan untuk dia. Dan sebaliknya, law istama'u ala an yadhurruka bi syai', kalau mereka semua berkumpul, penduduk Qatar semua berkumpul, penduduk jazirah Arab bersatu untuk memberikan mudharat kepadamu, untuk memihaka dan mengeluarkanmu dari Qatar, kalau Allah tidak menentukannya, engkau tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Rufi'atin aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Dalam riwayat ini, hadis riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Ahmad dikatakan, ihfadillah tajidhu amama, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah depan, di depanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syidda, kau kenalkan dirimu kepada Allah ketika kau senang, Allah akan kenal sama engkau ketika kau susah. Ini penting ya ma. Kita seringkali kenal sama Allah kalau susah. Kalau lagi ada masalah, masya Allah, azan sof pertama. Lihat, masya Allah, ada apa pak di sof pertama? Ya iyalah, kita kan harus menjadi hamba yang taat kepada Allah. Padahal dia lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ke masjid. Lagi ada masalah, lagi ada masalah sholat tahajud. Selesai masalahnya, nggak pernah menghamparkan sejadah di tengah malam. Lalu mengatakan, Ustaz, anak udah minta berulang kali sama Allah, tapi kok belum ada jawaban. Ya, soalnya engkau datang ke Allah kalau lagi butuh. Ketika kau banyak harta, kau enggak datang ke Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika kau butuh, tapi kau sering berdoa bermunajat kepada Allah ketika suka, maka Allah akan ingat sama engkau ketika engkau susah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah apa yang meleset darimu, memang itu ketentuannya tidak menimpa diri. Wa ma asabaka lam yakun liyusibak, sesuatu yang sudah menimpamu ya memang harus menimpamu, enggak mungkin dia meleset. Makanya kita enggak boleh ngomong andai kata enggak boleh. Andai kata ana dulu enggak ke Qatar ya. Andai saja. Katakan qadarullah wa masya'a ta'ala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al kar. Dan sesungguhnya disingkapnya satu masalah itu ketika kau dalam kesusahan, jangan takut. Fa inna ma'al usri yusra. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi ada masalah, langsung ingat tuh. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti yang namanya kesulitan bersama dengan kemudahan. Itu kepastian, jemaah. Wa anna ma'al usri yusra, kata Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak perlu sengsara hidup ini ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pahala itu sesuai dengan usaha. Al-jaza'u min jinsil amal. Dalam Islam itu tidak ada karma. Enggak ada. Tapi yang ada, sebagaimana kau beramal, Allah akan kasih pahala. Allah yang ngasih pahala sesuai dengan amalanmu. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 40, kau penuhi perjanjian dengan aku akan penuhi perjanjianku dengan kau. Biasanya kita gitu di perusahaan. Di perusahaan itu kalau kita melakukan tugas kita, ya hak kita akan diberikan. Sama Allah lebih jemaah. Allah tidak pernah ingkar janji kalau engkau tepati janji Allah. Orang kadang-kala punya masalah, gak selesai-selesai masalahnya. Lalu dia mengatakan, Ustaz gimana Ustaz ya? Katanya orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Padahal anak sudah sholat malam, anak sudah puasa Senin Kemis, ada sudah anak sudah sholat duha, tapi kok belum ada jalan keluar? Berarti kau belum bertakwa. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ini Allah kasih jalan keluar, pasti. Ketika jalan keluar belum ada, berarti kau belum bertakwa. Kita ini harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri sendiri. Jangan merasa udah baik, sok baik, sok bertakwalah. Janji Allah itu pasti. Fadzkuruni adzkurkum. Kau ingat sama aku akan ingat sama kau. Tinggal kita nih, mau ingat enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Penjagaan Allah buat kita itu ada dua macam. Yang pertama, penjagaan dalam urusan dunia kita. Badan kita dijaga, harta kita dijaga, keluarga kita dijaga. Allah itu punya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. So, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Di depan, di belakang. Dijaga kita ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mau tabrakan tahu-tahu bannya kempes. Seharusnya dia ke depan tabrakan dia. Kok bisa kempes bannya? Itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar jemaah. Kalau kita melihat doa Rasulullah SAW, tiap hari Nabi itu berdoa pagi dan sore, minta penjagaan dari Allah. Kita di sini, ana lihat ada orang yang sepedanya diikat sama besi. Kenapa dia ikat? Dijaga takut ada yang mengambil. Bapak-bapak, kalau di Indonesia di sini alhamdulillah mungkin aman, tapi di negeri kita kadangkala rumah-rumah mewah itu harus ada satpamnya, harus ada CCTV-nya, macam-macam untuk menjaga. Itu termasuk usaha, enggak apa-apa. Tapi ada doa nih, tiap pagi dan sore Nabi baca. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa akhirati wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan memohon kepadamu keselamatan, al-'afiyah, dalam badan, dalam agamaku, dalam duniaku, dalam akhiratku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Lalu Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong kau tutupi aurat-auratku, kekurangan-kekuranganku. Kau berikan keamanan buat aku dari rasa takutku. Allahumma hfadni. Ya Allah, jagalah hamba. Min baini yadayya wa min khalfi. Dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an yamini wa an shimani. Dan dari kanan dan kiri. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, jangan sampai aku terkena musibah, terkena dari bawahku. Ini doa Nabi alaihi wasallam. Minta penjagaan. Karena terus terang, seringkali kita lihat rumah mewah dirampok padahal ada satpamnya, padahal ada anjingnya, padahal ada CCTV. Kenapa? Satpamnya diikat, anjingnya dibunuh, CCTV-nya dimatikan. Selesai. Tapi kalau Allah yang jaga, usaha tetap ditempuh, tapi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang model-model penjagaan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi ceritakan dalam hadisnya, bagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang menjaga Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya dijaga. Kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api sudah ma'ruf. Tapi istrinya pun dijaga sama Allah. Pernah istrinya ini dibawa untuk menjumpai raja dari raja-raja yang jahat. Karena ada informasi kepada raja ini, ada seorang lelaki punya istri cantik, paling cantik yang pernah ada dilihat. Gak pantas itu wanita bersama lelaki itu. Harus bersamamu. Berangkat. Dipanggil Sarah. Nabi Ibrahim cuma berdoa, ya Allah jagalah dia. Nabi Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau engkau nanti ditanya siapa, katakan saudaraku. Saudaraku se-Islam. Datang ke sana Sarah. Ketika mau disentuh sama raja ini, gak bisa gerak itu raja. Kata raja itu, sudah aku tidak akan menyentuhmu. Ya udah. Akhirnya sama Sarah, didoakan dia, tangannya bisa gerak. Tapi kembali dia ingin menyentuh Sarah, gak bisa menyentuh. Sampai 3 kali. Akhirnya kata, oh ini syaitan, ini setan. Kata dia udah, suruh pulang ya, dikasih budak Hajar. Siapa yang jaga Sarah? Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, kalau ingin keluarganya dijaga, jagalah Allah. Kadangkala ada lelaki-lelaki yang na'udzubillah berzina di sebuah kampung. Gak ada yang tahu. Bayar dia. Bayar mahal untuk berzina. Istrinya dizinai tetangga gratis. Na'udzubillah. Kenapa? Karena gak jaga Allah. Jagalah Allah. Akhirnya Allah akan menjaga. Mau ditinggal keluarganya bertahun-tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama Ismail di Mekah. Tidak ada orang sama sekali. Hanya Hajar bersama Ismail. Rumah tidak ada, tetangga tidak ada. Tapi karena Ibrahim menjaga Allah, Allah jaga. Maka kita perlu jaga Allah. Allah tahu jemaah. Ingat, tidak ada karma. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan antum. Nabi Musa AS dalam kondisi yang begitu menegangkan di Mesir. Bayi-bayi yang laki lahir disembelih. Ketika itu Nabi Musa lahir. Maka Allah wahyukan di surat Al-Qasas ya. Nanti bapak-bapak pulang dari sini baca tuh kisahnya Nabi Musa. Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Wa uhayna ila ummi Musa an arbi'i. Kita wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar dia menyusui Nabi Musa. Dalam kondisi takut tetap disuruh menyusui. Fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut, tentara Fir'aun datang macam, buang dia di sungai. Suruh buang. Tapi kata Allah, wala takhafi, wala tahzani. Engkau jangan takut dan jangan khawatir. Jangan sedih. Kenapa? Inna rajuhu ilaih, waja'iluhu minal mursalin. Kita akan mengembalikan dia kepadamu. Ini ibu dikasih tahu, kau buang, nanti kita akan balikkan dia kepadamu. Dan kita akan menjadikan dia termasuk utusan Allah SWT. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang, ternyata itu, apa namanya wadahnya itu? Keranjang. Itu keranjang masuk ke sungai yang dilewatkan dari istana Fir'aun. Siapa yang mengatur itu? Allah. Itu yang namanya keranjang masih tertutup, dikatakan dibawa oleh dayang-dayang Fir'aun, dibawa kepada istrinya Fir'aun, kepada Asiyah binti Muzahid. Ketika dibawa, mereka pada ketakutan, ini nanti anaknya Bani Israel, ini harus disembelih. Ketika Fir'aun melihat dan hendak membunuhnya, apa kata istri Fir'aun? Ini belum masuk Islam sih Fir'aun. Kata dia, وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh dia. Dia sebagai penghias pandangan kita buat aku dan engkau. La taqtulu, jangan kau bunuh. Asa ayyan fa'al, mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat kita. Wahum la yas'un, dan mereka tidak merasa. Siapa yang punya skenario ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunya tugasnya cuma ngelempar. Udah buang-buang selesai. Sisanya Allah. Kemudian, wa asbahu fu'adu ummi Musa farigha. Itu hatinya ibu Nabi Musa kosong, hampa. Yang ada cuma Musa alaihissalam. Bagaimana ibu buang anaknya dan tidak tahu bagaimana kondisi anaknya? In kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir itu ibunya Nabi Musa ngasih tahu kalau itu anaknya, kalau bukan karena Allah menguatkan hatinya ibunya Nabi Musa. Litakuna minal mu'minin, agar menjadi orang-orang beriman. Lalu ibunya pesan sama kakaknya Nabi Musa, kau ikuti dia. Itu jalannya keranjang, kau ikuti. Akhirnya ternyata sampai ke istana Fir'aun. Kakaknya Nabi Musa ini cuma ngeliatin dari jauh. Allah berfirman, wa haramna alaihi al-maradhi. Didatangkan ibu susuan. Karena masih bayi, butuh ibu yang nyusui. Disusui ini enggak mau, susui itu enggak mau. Enggak ada susu yang mau diterima oleh Musa alaihissalam. Allah haramkan. Kemudian kakaknya Nabi Musa ngomong ketika mereka cari tukang susu enggak nemu. Apa kata kakaknya Nabi Musa? Faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nafil. Kalian mau enggak aku kasih tahu keluarga yang bisa merawat dia? Artinya bukan keluarganya datang ke istana, bukan. Tapi anak ini dibawa ke rumahnya. Kan janji Allah, Allah akan mengembalikan Nabi Musa ke ibunya. Maka ini kakak ngomong, gimana kalau dirawat? Insya Allah dia itu orang-orang yang baik hati, yang akan merawat anak ini. Apa kata Allah? Faradadnahu ila ummih kaysa qarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, kemudian kita balikkan Nabi Musa ke ibunya. Bayangkan, awalnya ibu Nabi Musa itu nyusuin dalam kondisi khawatir. Sekarang nyusuin dibayar sama keluarga Fir'aun. Dibayar, dijaga, dikirimin makanan yang enak-enak. Dan mereka enggak tahu kalau itu memang anaknya. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalla. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, dibuang. Dan kakak-kakaknya ketika membuang selesai, kemana Nabi Yusuf? Tidak tahulah. Tapi Allah kirim orang yang ngambil Nabi Yusuf. Dibawa ke kota. Diberi kedudukan yang tinggi. Sehingga orang-orang butuh sama Nabi Yusuf. Siapa yang melakukan itu? Allah Jalla Jalaluh. Nabi Ya'qub. Masya Allah. Nabi Ya'qub ini sudah enggak percaya sama anak-anaknya sejak kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka dalam kondisi miskin, mereka berangkat ke Mesir, ceritanya sama Nabi Musa ke Mesir, nih Nabi Yusuf Mesir. Ingat, Nabi Musa itu keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel awalnya ada di Palestina, kemudian pindah ke Mesir. Siapa yang bawa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Bani Israel yang di Mesir adalah keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keluarganya Nabi, anak-anaknya Nabi Ya'qub yang lain. Ketika keluarganya Nabi Ya'qub ini kelaparan, mereka datang ke Nabi Yusuf. Sama Nabi Yusuf dikasih. Kemudian pesannya Nabi Yusuf, kalian punya adik kan? Bawa ke sini adik. Akhirnya, kenapa ya jemaah? Baik. Akhirnya datang kakak-kakaknya Nabi Yusuf ngomong sama abahnya, Dia mengatakan, ya abana muni aminnal kail. Kita ini enggak akan dikasih makanan nih. Kecuali kalau Benyamin ini adiknya Nabi Yusuf boleh ikut. Apa kata kakaknya? Wa inna lahu lahafidun. Kita akan benar-benar menjaga dia. Ini kata kakak-kakaknya. Artinya yang mau jaga kakak-kakaknya. Apa kata Nabi Ya'qub? Qala hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhi. Apakah kalian masih ingat cerita dulu ketika aku kasih amanat kalian jaga Yusuf, kemudian kalian tidak menjaganya? Sallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Bapaknya enggak ngomong aku butuh penjagaan kalian, enggak. Allah sebaik-baiknya penjaga dan Dia Maha Pengasih, Zat yang paling pengasih Allah SWT. Akhirnya dikirim. Dikirim ke Mesir. Kita semua tahu ceritanya. Gak bisa pulang Benyamin. Karena mencuri. Ya, dibikin mencuri. Kakaknya paling tua gak mau pulang. Akhirnya subhanallah jemaah. Mereka pulang dalam kondisi ketakutan. 3 saudaranya berkurang. Dari 12 yang pulang 9. Yang pulang 9. Ya betul. Dalam kondisi mereka pulang, bapaknya ngomong, ya, aku yakin mereka akan balik semuanya. Kalian baliklah ke sana. Balik lagi menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu terjadi cerita, mereka tahu ini Nabi Yusuf nih kayaknya. Kata Nabi Yusuf, iya aku Nabi Yusuf. Mereka minta maaf semuanya. Kata Nabi Yusuf, kalian pulang, ini bajuku, kalian bawa pulang. Lemparkan ke wajah bapakku. Bapaknya Nabi Ya'qub sampai buta jemaah. Bayangkan perpisahan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf ini disebutkan 40 tahun. Dan Nabi Ya'qub tidak pernah putus asa mohon sama Allah. Berdoa terus dia minta sama Allah. Ketika keluarganya ini kakak-kakaknya pulang bawa bajunya Nabi Yusuf, dan tatkala kafilah itu sudah sampai kampungnya Nabi Yusuf, bapaknya ngomong, qala abuhum Islam Yusuf, ceritanya ayat 94, Nabi Ya'qub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku ini sekarang benar-benar mencium baunya Yusuf alaihissalam. Bayangkan 40 tahun dia tidak mencium baunya Yusuf. Ketika datang, dia mencium ini baunya Yusuf. Jemaah, kadang-kadang orang tua yang ditinggal oleh anaknya itu. Anaknya mungkin kuliah kemana. Kalau rindu itu kadang-kadang baju anaknya dicium. Dia mendapatkan sesuatu di hatinya. Nabi aku mencium baunya Yusuf dari jarak entah berapa kilometer. Apa kata istrinya dan keluarga yang lain? Qalu tallah innaka la fi dhalalikal qadim. Demi Allah, engkau tetap dalam kesesatanmu yang dulu. Masih berharap Yusuf balik. Yusuf enggak bakal balik. Apa kata bapaknya? Ya, kalau kalian tidak mendustakan aku, tapi aku yakin. Falamma an ja'a al-bashir alqahu ala wajhi fartadda basir. Ketika datang tu yang bawa kabar dia, dilemparkan bajunya Nabi Yusuf, langsung bisa melihat Nabi Ya'qub alaihissalam. 40 tahun dia tunggu Yusuf alaihissalam. Lalu dia mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lam. Aku kan sudah ngasih tahu kalian, aku lebih tahu dari kalian. Allah kasih ilmu yang kalian tidak kasih. Kenapa kok dijaga Nabi Yusuf? Karena orang tuanya menjaga Allah. Kadang-kadang kita nih bapak-bapak naruh anaknya kuliah di mana? Di kos-kosan. Kuliah ambil S1, duit selalu dikirim. Kalau telepon yang ditanya, gimana kuliahnya? Gak pernah ditanya, gimana sholatmu nak? Kau ke masjid enggak kalau sholat? Di mana ngajimu? Enggak ada. Yang ditanya apa? Kuliahmu, berapa nilaimu? Anaknya pulang bawa nilai bagus, tapi tidak pernah memikirkan urusan agamanya. Ngapain tuh anak di situ? Anak di rumah aja kadang-kadang enggak benar, Bang. Satu rumah sama bapak ibunya. Gimana anak-anak ditaruh di kos-kosan? Siapa yang jaga dia kalau kita enggak titip sama Allah Subhanahu wa taala? Ya kita harus ketika kita ingin dia dijaga sama Allah, kita jaga Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, Allah akan jagai. Kita tahu kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa dan Khidir ini merenovasi tembok rumah yang mau ambruk, direnovasi. Kenapa kok bisa Allah kirim, bayangkan, Khidir dan Nabi Musa hanya untuk merenovasi temboknya? Ada apa dengan tembok ini? Apa kata Khidir menceritakan kepada Nabi Musa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun masalah tembok itu milik dua anak yatim di kota. Ini di desa. Anak yatimnya di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah bangunan ini ada harta karun buat mereka, harta simpanan buat mereka yang tinggal sama orang tuanya. Kenapa kok dijaga? Wa kana abuhuma salihan. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Bayangkan, bapaknya mati, bapaknya di kuburan, Allah akan jaga anak keturunan kita. Kalau kita jaga Allah, makanya jangan takut kita dengan masa depan anak kita, gimana nanti anak kita. Kalau kita jaga Allah, ini asuransi, jangan. Asuransikan anak kita sama Allah. Fa'arada rabbuka ayyabluho ashuddahuma. Nih kata Khidir, dan Tuhanmu, Rabbmu ingin dua anak ini tumbuh besar sampai dewasa. Wa yastakhrijakan zahuma. Sehingga mereka bisa ambil manfaat dari harta simpanan mereka. Kenapa itu Allah lakukan? Rahmatan min Rabbik. Itu rahmat Allah. Rahmat dari Rabbmu untuk dua anak yatim. Jamaah, kalau kita ingin keluarga kita dijaga Allah, jagalah Allah. Kadang-kadang kita bingung, nanti gimana anak kita makan, nanti gimana anak. Jangan takut, Allah akan jaga mereka. Kita lihat ada sebagian sahabat yang dijaga dalam kondisi mati dia. Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Asim bin Thabit ini termasuk sahabat yang ketika perang Uhud, dia membunuh beberapa pentolan orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya yang dibunuh adalah Al-Harith bin Musafi, anaknya Talhah bin Abi Talhah. Dibunuh oleh Asim bin Thabit. Suatu hari Asim bin Thabit ini hampir ketangkap sama orang-orang musyrik. Ibunya Harith bin Musafi ini bersumpah, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Asim, aku kasih 100 ekor unta. Dalam riwayat lain, dia bab ibunya ini kepingin minum dari tengkorak kepalanya Asim bin Thabit. Ketika terjadi peperangan, ya peperangan tidak imbang, beberapa sahabat melawan puluhan orang-orang musyrik. Dan akhirnya Thabit tewas. Sebelum tewas dia mengatakan, ya Allah, jagalah aku dari mereka. Jagalah tubuhku sebagaimana aku menjagamu, kau jagalah, subhanallah. Orang-orang kafir ini mau ngambil jasadnya Asim bin Thabit, itu jasad dilindungi oleh tawon. Dilindungi tawon, enggak bisa didekati oleh mereka. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu penjagaan yang pertama, penjagaan di tubuh kita. Penjagaan di harta kita, penjagaan di anak keturunan kita. Ada penjagaan yang lebih penting dari itu, dari Allah, yaitu dijaganya agama kita. Kita dijaga dari berbuat dosa. Kita dijaga dari syubhat, dari syahwat, dari perbuatan-perbuatan nista. Dan ini lebih penting daripada penjagaan yang pertama. Kalau penjagaan di badan kita, ya kita mungkin naik mobil, alhamdulillah gak tabrakan, gak patah kaki. Itu dijaga Allah SWT. Kalaupun patah kakinya cuma di dunia. Tapi kalau yang rusak itu agama kita, jamaah. maka ini sebenarnya bencana. Bapak-bapak, kalau kehilangan rumah dan isinya karena kebakaran, bagaimana kesedihan bapak-bapak? Ibu-ibu, Masya Allah, mungkin akan bertahun-tahun stres melihat rumah dan semua anaknya mati. Tapi tahu enggak, orang yang tidak sholat asar itu, man taraka salatal asri faka'annama wutira ahlu. Orang yang kehilangan sholat asar itu seperti kehilangan keluarganya semua. Tapi kita tidak merasa kehilangan. Anda mau kasih hadiah. Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh itu apa? Insya Allah jangan angkat tangan dulu. Nah, itu. Semuanya pada tahu. Nah, apa pahala yang ini? Nah. Allahu Akbar. Ini hadiah buat siapa tadi? Buat antum. Masya Allah, belum diambil. Nggak mau apa? Insya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Mungkin antum bantu dia. Nah, barakallahu fikum. Jamaah, kita lihat. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya lebih baik daripada gaji antum selama berada di sini. Bukan gaji. Lebih baik dari Qatar dan isinya. Lebih baik dari Indonesia dan isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Tapi bapak-bapak kalau kehilangan itu, bagaimana perasaan? Sedih apa enggak? Biasa-biasa. Tapi coba, datang kajian, HP-nya yang harga 15 juta jatuh. Hilang, Masya Allah. Muter sana, muter sini. Tanya, Pak, enggak kelihatan HP ada. Sedih. HP 15 juta. Dunia dan isinya tiap hari kau tinggalkan. Enggak merasa kalau dia kehilangan dunia dan isinya. Di sini, jemaah. Penjagaan Allah dalam urusan agama itu jauh lebih mulia daripada penjagaan urusan badan dan dunia kita. Sebagian ulama mengatakan, aku pernah gak bisa sholat malam gara-gara dosa. Dia nih berbuat dosa, sholat malam hilang. Sedih dia. Ini termasuk orang ini tidak dijaga sama Allah SWT. Orang bisa berbuat dosa itu karena gak dijaga sama Allah. Tapi orang yang menjaga Allah, insya Allah, ketika dia mau berbuat dosa, Allah halangi. Allah jaga. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berduaan dengan perempuan di dalam sebuah rumah. Bapak-bapak. Bapak-bapak kalau dititipin duit 1 miliar di rumahnya, bisa jaga enggak? Siapa yang bisa? Ada yang mau titip nih jamaah? Oh, insya Allah kalau duit aman. Kalau berangkat selesai. Tapi kalau dititipin perempuan di rumahnya, satu perempuan, gak cantik, biasa-biasa aja, kira-kira bisa jaga gak berduaan di rumah itu? Wallahu'alam bishawab. Nah, Nabi Yusuf AS satu rumah sama Zulaikha, wanita cantik, dan Nabi Yusuf digodain sama tu wanita sampai ditutup semua pintu. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. Tidak ada orang. Pintunya sudah tutup semua. Ayo. Nabi Yusuf sempat tergoda. Sempat tergoda. Tapi kemudian Allah jaga. Kadzalika linasifa anhu su wal fahsya. Begitulah kami palingkan dia dari perbuatan dosa dan dari perzinaan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba pilihanku. Ini karena Allah. Dan ini penjagaan yang paling penting, ya Ma. Agamanya dijaga. Contoh agamanya yang dijaga, di surat Kahfi juga. Kisah Khadir. Khadir ini sama Nabi Musa AS. Setelah naik perahu, perahunya dilobangin, lewat satu kampung, ada anak-anak dibunuh sama Khadir. Anak dibunuh sama Khadir. Nabi Musa kaget-kaget. Khadir, kau gimana bunuh orang tanpa kebenaran? Allah mengatakan, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Dibunuh itu anak. Qalat aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau benar-benar melakukan perbuatan yang mungkar. Nabi Musa enggak tahu kalau ternyata Khadijah dikirim untuk menyelamatkan agama seseorang. Kenapa tuh anak kok dibunuh? Apa kata Khadir setelah cerita sama Nabi Musa? Wa ammal ghulam. Adapun bocah yang tadi dibunuh itu, fakana abawahu mu'minain. Bapak ibunya itu orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita takut nih anak bisa bikin bapak ibunya kafir. Maka dibunuh tuh anak. Bayangkan jemaah. Allah kirim Khadir untuk bunuh tuh anak untuk menyelamatkan bapak ibunya dari kekafiran. Tidak sedikit anak-anak yang buat orang tuanya kafir. Orang tuanya kerja capek ngikutin keinginan anaknya. Akhirnya terseret menuju kekufuran. Allah kirim dibunuh tuh anak. Maka bapak-bapak ketika anaknya meninggal dunia husnudzon sama Allah. Ya udah. Itu mungkin yang terbaik memang. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma, dan kita ingin rob keduanya itu memberikan ganti khairan minhu zakatan wa aqrabar rahma, yang lebih baik dari itu anak yang dibunuh dan lebih pengasih dari itu anak. Masya Allah, inilah jemaah penjagaan dari Allah. Jadi orang tua kalau menjaga Allah, Allah akan jaga anaknya, bukan hanya urusan dunia. Hartanya enggak hilang, kebunnya sukses, enggak. Tapi urusan agama yang paling penting. Dan maksud menjaga Allah tentunya menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salat yang 5 waktu dijaga. Usahakan nih bapak-bapak kalau dengar azan, kerjaannya ditinggal. Memang kita ke masjid enggak dapat duit, tapi kita sedang menjaga duit kita. Kita sedang menjaga harta kita. Wudu, jaga wudu. Kata Nabi SAW, la yuhafidu alal wudu illa mu'min. Tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kemudian jagalah lisan dan jagalah yang di bawah perut. Allah akan jaga kita. Dan masih banyak lagi segala perintah Allah dan larangannya. Seharusnya lah kita jaga. Nabi mengatakan man hafizha ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga di antara dua rahang, menjaga sesuatu yang di antara dua rahang yaitu lisan, dan menjaga yang di antara dua paha, dijaga itu, Masya Allah, Allah akan menjaga kita dan akan masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab.